Mitra Bisnis dikutip dari Kontan, sebuah perusahaan protes ke pengadilan pajak karena kasusnya mandek hampir 2 tahun. Berkas permohonan peninjauan kembali atas kasus sengketa pajaknya tidak kunjung dikirim ke Mahkamah Agung. Bahkan, kuasa hukum perusahaan tersebut mengaku pesimis dengan langkah protes ini karena undang-undang tidak memberikan sanksi kepada pengadilan pajak yang berlarut-larut dalam memproses pengiriman berkas pajak ke Mahkamah Agung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Chris Kanter. Pak Chris, bagaimana komentarnya soal ini? Bagaimanapun juga itu kan pertama tentunya ya, mekanisme yang selama ini dilakukan ya, kalau dari Dirjen Pajak sih sudah menjanjikan itu akan ada banyak perbaikan. Karena banyak sekali kan banding keberatan yang dilakukan internally di Direktorat Jenderal Pajak itu kan jarang sekali mau melihat appeal daripada si wajib pajak itu sebagai hal yang mesti dilihat, apalagi presidennya sudah ada. Kita tuh banyak kasus-kasus ya, misalnya sudah diputus di pengadilan pajak. Di mana-mana di pengadilan itu presiden sudah diputus mempunyai kekuatan hukum tetap itu, hakim tuh bisa langsung menggunakan itu sebagai acuan. Nah ini maksud saya, di tingkat Direktorat Jenderal Pajak, banding itu meskipun serupa banget sama, tetap aja dikenakan terus-terus. Even dalam kasus misalnya tahun sebelumnya hal yang sama dikenakan, dimenangkan oleh wajib pajak, tahun berikutnya dikenakan lagi. Karena kan selalu ada sistem target yang mesti dicapai yang memang juga terlalu berat yang diputuskan oleh misalnya DPR bersama pemerintah menjadi target daripada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi akibatnya perkara itu bertumpuk terus, tidak berkurang sama sekali, malah bertambah. Nah tentu kapasitas hakim, kapasitas pengadilan pajak itu ya nggak mampu menampung, limited ya. Mahkamah Agung itu menampung perkara-perkara yang lain aja sudah begitu banyak. Belum kalau kita tambahkan faktor lagi, pengadilan pajak ini kan mesti juga, hakimnya itu mesti mempunyai kemampuan khusus juga kan. Jadi ini otomatis tentu ya akan selalu backlognya tiap tahun akan makin banyak bukan makin sedikit. Jadi itu mesti akarnya dulu. Jadi harus ke akar masalahnya. Jumlah kasus yang diangkat juga harus makin lama makin berkurang dong. Misalnya nih perusahaan saya 3 tahun lalu dikenakan untuk suatu hal, saya banding bawa ke pengadilan pajak, saya menang. Berarti kan presidennya sudah ada. Tahun berikutnya nggak usah lagi dong dikenakan lagi oleh Dirjen Pajak. Menurut Pak Chris, apakah perlu ada semacam program prioritas terhadap kasus-kasus yang sudah terhambat dengan jangka waktu yang cukup lama dan menentukan target waktu penyelesaiannya? Mau ditargetin kayak apa sih kalau kapasitasnya tidak memadai, bagaimana ya mau kenakan target? Sumbernya yang mesti ditutup, sebab kapasitas pengadilan kita juga udah tahu nggak mungkin. Mau bagaimana, paling nambah-nambah sih, tapi nggak akan signifikan. Jadi yang harus dikurangi adalah input perkaranya dong. Lantas bagaimana saran Pak Chris agar persoalan ini cepat selesai? Himbauan kami kalau teman-teman Direktorat Jenderal Pajak, kalau yang memang sudah diputus pada tahun sebelumnya yang dimenangkan itu misalnya wajib pajak, ya mbok, nggak usah lagi dong itu dikenakan lagi. Udah tahu pasti nanti kalah lagi. Tetap kenakan hanya supaya bahwa, oh ini sudah dikenakan gitu. Kalaupun event itu belum pernah dibawa, ya dilihat secara fair gitu, secara adil, keberatan-keberatan dari wajib pajak. Ada mekanisme banding di Direktorat Jenderal Pajak. Ini kan juga mesti betul-betul harus mencoba untuk bertindak seadil mungkin, untuk mendengarkan, melihat, meneliti argumen daripada wajib pajak, sehingga maksud saya di situ tuh kasus yang diselesaikan mestinya udah banyak juga dong. Demikian Ketua Apindo Chris Kanter, saya Gerry Sadewa.